Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب الله سبحانه وتعالى berfirman dalam hadis qudsi ini di pagi hari ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Ada pun orang yang mengatakan mutir nabi fadlillah wa rahmatih. Kita dihujani bi fadlillah. Ba'nya adalah sababiyah, sehingga maknanya adalah dengan sebab. Kami dihujani dengan sebab keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-matar, hujan, itu adalah nikmat. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga rahmatnya. Yang padanya di sana mengandung banyak kemaslahatan bagi hambanya. Dengan turunnya hujan, maka tercukupi di sana persediaan air minum atau kebutuhan hamba kepada air. Dengan turunnya hujan, maka itu juga baik bagi hewan-hewan ternak ataupun binatang-binatang yang lainnya. Dengan turunnya hujan, maka akan tumbuh di sana pepohonan. Tumbuh rerumputan. Pohon-pohon buah menghasilkan buahnya. Begitu pula pepohonan yang lain yang masuk di dalam perkebunan bisa mengeluarkan hasilnya sehingga bisa dirasakan oleh seluruh makhluk kebaikan-kebaikannya, maslahat-maslahatnya. sehingga makhluk pun bisa tenang di dalam menjalani kehidupannya. Dedaunan yang tadinya kering pun kemudian berubah menjadi hijau, menyejukkan pandangan dan juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi makhluk yang lainnya. Muncul ketenangan, ketentraman, keamanan. Dengan sebab hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah nikmatun azimah. Nikmat yang begitu sangat besar. Sehingga kenikmatan yang besar ini perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa kenikmatan yang ada pada kalian, maka semuanya lah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya hujan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dengan mewakilkan malaikat yang menggerakkan awan sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Malaikat tersebut menggiring awan kemudian mengatakan, isqi hadiqata fulan. Menggiring awan. Kemudian malaikat mengatakan, isqi hadiqata fulan. Hujanilah kebun si fulan. Airilah kebun si fulan. Sehingga bergeraklah awan dan menurunkan hujan yang itulah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minadh thamarati rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan yang kemudian dengan sebab air hujan tersebut Allah jadikan keluar di sana buah-buahan dan hasil-hasil perkebunan yang lainnya sebagai rezeki bagi kalian. Maka di sini mengandung faedah ayat tersebut bahwasanya Allah menetapkan di sana yang namanya sebab. Fa'akhraja bihi, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan sebab air hujan tersebut. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan. Sebab terkadang di sana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Sebab di sana terkadang ditetapkan secara khibrah, penelitian. Sehingga itu dikatakan sebagai sebab. Dua ini yang menjadikan sebab itu menjadikan sebab al-ma'dzun fih. Sebab yang itu diizinkan, baik diizinkan secara syarak ataupun diizinkan secara akal dengan berbagai macam penelitian. Sehingga ditetapkanlah itu sebagai sebab. Adapun selain dua ini, maka berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan itu perkara yang dilarang, perkara yang tidak diperbolehkan, bahkan wasilatun min wasa'il syirkil akbar, salah satu wasilah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah wasilah yang akan menghantarkan seseorang kepada asyirkul akbar, sehingga dikategorikan oleh mereka para ulama perbuatan menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab ini termasuk asyirkul asghar, kesirikan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan nas dari Al-Qur'an. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tahukah kamu air yang kamu minum? Air yang kamu bisa memanfaatkannya, apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Maka ini menunjukkan bahwasanya hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan. Dengan Allah perintahkan di sana, Allah jadikan wakil dari para malaikat yang menjalankan tugasnya menggiring awan, menurunkan hujan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian manusia, hujan itu awalnya adalah air laut yang kemudian karena matahari akhirnya menguap ke atas, yang kemudian setelah di atas membeku. Ketika membeku, maka kemudian mencair, turunlah hujan. Sehingga sebabnya adalah matahari, matahari yang memberikan kebaikan. Akhirnya sebagian mereka terseret ke dalam asyirkul akbar. Sampai kepada keyakinan dinamisme, meyakini alihah yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti benar keyakinan mereka orang-orang zaman jahiliyah yang mengibadahi matahari karena memang kebaikan ini semuanya itu berasal dari matahari. Matahari yang memberikan kebaikan. Dengan adanya matahari ada kehidupan. Dengan adanya matahari ada demikian dan demikian disebutkan. Berarti benar masyarakat jahiliyah menyeret dia kepada keyakinan kufur. Nah, ini sesuatu yang salah. Air hujan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan itu yang perlu kita yakini. Nah, dan tertahannya hujan itu juga dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah tertahan hujan kecuali bisababil ma'asi, disebabkan oleh kemaksiatan Bani Adam, kemaksiatan yang terjadi, kemaksiatan yang dilakukan. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang lainnya, nah, niscaya hujan tersebut akan tertahan. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang lainnya, Allah pun turunkan hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dihujani dengan sebab keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya. Maka yang seperti ini, mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Nah, beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kafir terhadap bintang-bintang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dikatakan kafir. Naam. Karena memang musyrik itu masuk ke dalamnya kullu musyrikin kafir. Naam. Wa kullu syirkin kufrun. Setiap kesyirikan itu adalah kekufuran. Dan setiap yang musyrik itu adalah kafir. Ketika dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Naam. Ketika dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab, kemudian dia jadikan sebagai sebab, maka terjatuh ke dalam asyirkul asgar. Naam. Dan sebaliknya, ketika dia mengingkarinya, maka itu termasuk dari tauhid, mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Naam. Wa amma man qala, adapun hamba yang berkata mufirna bi nau'i kada wa kada, kami dihujani bi. Pak, di situ bermakna sebab yang artinya kami dihujani dengan sebab. Nah, sehingga ini maknanya. Yang penting maknanya, lafadznya bagaimana, tapi maknanya dia itu menjadikan hal tersebut sebagai sebab. Mutir nabi nau'i kada wa kada, kami dihujani dengan sebab terbitnya bintang ini atau tenggelamnya bintang itu. Nah, menisbahkan nikmat yang harusnya kepada sang pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dinisbahkan kepada yang lainnya, dinisbahkan kepada makhluk. Nah, sedangkan penisbahan kepada bintang disebutkan oleh mereka para ulama ada tiga macam. Yang pertama adalah nisbatul ijad. Yang kedua adalah nisbatul sabab. Yang ketiga adalah nisbatul waqt. Dua yang pertama dilarang, satu yang terakhir diperbolehkan. Nisbatul ijad, menisbahkan hujan tersebut kepada makhluk, kepada bintang, dari sisi ijadnya, terjadinya hujan tersebut. Memang bintang tersebut yang menurunkannya. Nah, maka yang pertama ini nisbatul ijad, ini adalah kesyirikan, syirkul akbar, kekufuran. Nah, termasuk syirkul akbar, kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam, pelakunya musyrik, kafir. Nah, hujannya yang nurunkan bintang ini, bintang itu. Nisbatul ijad. Nah, penisbahan yang kedua, nisbatul sabab. Menisbahkan bintang tersebut kepada bintang, tapi sebabnya menjadikan bintang terbitnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu, itu adalah sebab turunnya hujan. Menjadi sebab turunnya hujan. Nah, yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun bintang itu terbitnya itu hanya jadi sebab saja. Dengan sebab terbitnya bintang ini turunlah hujan. Nah, ini yang masuk dalam kategori asyirkul asghar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Nah, diingkari oleh syara, dikatakan kafirun bi, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kafir? Karena kullu musyrikin kafir, setiap kesyirikan itu adalah kekufuran. Nah, walaupun asghar, nah, tapi masuk kekufuran, kekufuran yang asghar. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga ini yang diperbolehkan nisbatul waqt. Nah, menisbahkan hujan itu kepada bintang tertentu, terbitnya bintang tertentu, tenggelamnya bintang tertentu. Tapi dari sisi waktunya terjadi hujan ketika terbit bintang ini dan bintang itu. Terjadi hujan ketika tenggelamnya bintang ini dan bintang itu. Gak ada mana sebab sama sekali. Tidak ada dalam hatinya itu keyakinan ijad bahwasanya bintang itu yang menurunkan. Tidak ada di sana makna sebab sama sekali bahwasanya terbitnya bintang ini atau tertenggelamnya bintang itu adalah sebab dari turunnya hujan. Lah, hanya menyebutkan terjadinya hujan ketika terbitnya bintang ini ataupun tenggelamnya bintang itu yang seperti ini jaiz, boleh. Yang seperti ini boleh. Nah, karena cuma menyandarkan sesuatu kepada waktunya. Nah, seperti ketika menisbahkan hujan pada musimnya, terjadi hujan di musim hujan. Nah, nggak masalah. Nah, tapi nggak ada keyakinan-keyakinan yang lain. Murni hanya menisbahkan waktu saja, waktunya terjadi hujan itulah di waktu ini, waktu itu. Nah, yang penting itu maknanya. Antum kalimatnya kayak gitu, tapi makna yang antum maksud dalam hati penyandaran kepada sebab, yo, dilarang. Nah, atau antum kalimatnya mutirna bino ikada, kita dihujani dengan sebab bintang itu, tapi dalam hatinya di situ meyakini ijad bintang tersebut yang menurunkan bintang itu, yaitu masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan. Nah, menjadikan di sana tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang menjadi patokan maknanya. Nah, maknanya. Tapi lafaz yang seperti itu tidak diperbolehkan. Mutirna binau ikada, kita dihujani dengan sebab bintang ini, bintang itu. Ini lafad-lafad yang dilarang, termasuk lafad-lafad yang mengandung atau termasuk ke dalam asyirkul asghar. Nah, kekufuran walaupun kufrun asghar. Nah, tidak diperbolehkan lafad yang seperti ini. Tapi kalau pakai fi dalam bahasa Arab, boleh. Mutirna fi tulu'ino ikada, kita dihujani ketika. Nah, pakainya fi. Boleh. Nisbah al-waqt. Nah, sehingga dari sini menjadi terang dan jelas kenapa mu'alif rahimahullah mendatangkan hadith ini di dalam bab kitabu tauhid. Nah, meskipun lafadznya kafirun bi, nam wa mu'minun bil kaukab, nam kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, lafadznya kafir. Kenapa? Karena setiap yang musyrik itu kafir. Setiap yang musyrik itu adalah kafir. Setiap kesyirikan itu masuk ke kufuran. Demallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.